Nanti akan disebutkan apa saja di antara jenis-jenis kebaikan itu. Wa annahu yanbaghi alla yabkhalu bihi, alla yabkhala bihi, bal yanbaghi an yuhdirahu. Bahwasanya seyogyanya dia tidak bakhil dengan setiap kebaikan itu, dan malahan seyogyanya dia selalu lakukan, hadirkan, dia kerjakan. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah, walaupun kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hadis yang kedua, hadis Abi Dzar 2326 nomor hadisnya, anna nasan min ashabin nabi qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok dari sahabat nabi, mereka berkata kepada nabi, ya rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور. Ya Rasulullah, orang-orang ahlul duthur, hanya duthur, orang yang punya harta yang banyak, telah membawa pahala. Yani orang-orang yang punya harta yang banyak meraih pahala yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wayasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kalau kami orang-orang miskin, enggak ada yang mau disedekahkan. Dengan mereka harta yang banyak, mereka bisa bersedekah dengan banyak, maka mereka mendapatkan pahala yang banyak, melebihi dari pahala kami, kan begitu ya. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa juga. Sama-sama deh nilainya. Tapi mereka bersedekah, kami enggak bisa. Karena mereka punya harta yang banyak, dengan itu mereka menambah pahalanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah." وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. Kata Nabi, bukankah Allah telah jadikan bagimu apa yang kalian sedekahkan itu? Jadi Allah sudah buatkan bagimu amalan yang kalian bersedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, sedekah. Memerintahkan akan kebaikan, sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, sedekah. Mencegah dari kemungkaran, sedekah. Di sini ma tasaddaqun, atau bisa juga ma tasaddaqun, ada yang takhfif, ada yang tasydid, keduanya adalah boleh. qala al-qadhi yahtamilu tasmiyatuha sadaqah anna laha ajran kama lis-sadaqati ajr. Kenapa dinamakan takbir, setiap takbir sedekah, tahmid sedekah, tasbih sedekah? Qadhi'iyat dia mengatakan boleh jadi dinamakan takbir, tahmid, tahlil tadi itu adalah sedekah karena dia mendapatkan pahala sebagaimana sedekah pun mendapatkan pahala. Jadi setiap sedekah kita sudah tahu bahwasanya yakin kita itu adalah sedekah. Kita mendapatkan pahala. Tapi zikir yang kita baca tadi ya untuk memperkuatkan kepada kita bahwa dia juga dapat pahala sebagaimana sedekah dapat pahala. Ada orang minta kita mau kasih uang kita. Tapi kesempatan bagi kita yang banyak untuk bertasbih, bertahmid, kita lalai. Tapi sebenarnya itu adalah sedekah. Jadi kalau kita pergunakan setiap saat lidah kita untuk berzikir, maka semakin banyak sedekah kita. Sebagaimana nafkah kepada keluarga dalam sebuah hadis dikatakan sebagai sedekah, dan sedekah kepada orang lain adalah sedekah ya. Lalu kenapa dinamakan nafkah kepada keluarga itu sedekah? Kata ulama ini adalah memotivasi kita bahwa ketika sedekah kepada orang lain termotivasi kita untuk kadang-kadang tanpa batas kita memberikan. Susah pun kita di rumah, kita kasih juga. Tapi ketika nafkah keluarga, kita pilih. Baitong. Sementara nafkah itu sendiri adalah wajib. Maka dikasih nama dengan sedekah supaya termotivasi. Lebih lagi seharusnya sedekah wajib ini harus diberikan. Begitu juga dengan sedekah, dengan zikir. Banyak kita, saya juga lalai. Banyak kita yang lalai dalam hal ini. Tapi ketika orang ada motivasi kita memberi sedekah, gampang aja gitu. Karena ada motivasi tadi. Ya, maka amalan-amalan ini, sebagaimana sedekah memiliki pahala, amalan ini juga punya pahala. Wa anna hadhihi ta'ati tumathilu sadaqati fil ujur. Bahwasanya ketaatan-ketaatan ini sama dengan sedekah dalam pahala. Wasammaha sadaqatan ala tariqil muqabalati wa tajnisil kalam. Dinamakan amalan-amalan ini sebagai sedekah karena dalam bentuk menyamakan. Ya, ini pahala, ini juga pahala. Ya, dan memberikan jenis dari perkataan itu. Waqila, ada lagi yang mengatakan maknanya annaha sadaqatun ala nafsihi. Ya, ini maknanya adalah ini adalah sedekah terhadap dirinya. Kalau dengan uang dia bersedekah ke orang lain, dengan dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, dia bersedekah kepada dirinya. Kemudian wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil an munkarin sadaqah. Fihi isyaratun ila thubuti hukm as-sadaqati fi kulli fardin min afradil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Oleh hadza nakarahu. Di dalam perkataan amrun bil ma'ruf, sebuah perintah untuk kebaikan adalah sedekah. Sebuah larangan dari kemungkaran adalah sedekah. Ini isyarat bahwa dia mendapatkan nilai sedekah pada setiap individu atau setiap bagian dari perintah dengan ma'ruf dan larangan dari kemungkaran. Yani maksudnya apa? Setiap kita memerintah, kita ada kawan kita lalai, kita perintah untuk yang baik. Ini kita perintah juga dari baik. Setiap perintah yang kita perintahkan untuk kebaikan itu adalah pahalanya masing-masing. Tidak amar ma'ruf satu pahala, nahi mungkar satu pahala, tidak. Setiap kita memerintahkan setiap kebaikan. Ini ada orang sadi lagi lalai, kita suruh, ayo berzikir. Ya ini mau sholat, ayo kita ajak sholat. Dekat kebaikan semua. Setiap kebaikan, setiap perintah untuk ma'ruf yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala pada setiap afradnya, setiap persial dari amalannya itu. Begitu juga nahyun anil munkar, setiap larangan. Kita lihat ada anak yang berkelahi, kita larang. Ada anak yang membuat hal yang tidak baik, kita larang. Ada orang melakukan begini, yang mungkar, kita larang. Setiap yang kita larang tadi, itu ada pahalanya masing-masing. Oleh karena itu, dinakirahkan amrun bil ma'ruf, nahyun an munkar. Ya tidak al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar, tidak, enggak pakai alif lam. Ya. Jadi setiap tindakan kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kita mendapatkan pahala, nilai sedekah. Setiap larangan yang kita larang orang dari kemungkaran, maka itu adalah sedekah. Wasawabu fil amri ma'rufi wan nahyi 'anil munkar aktsaru minhu fit tasbihi wat tahmidi wat tahlil. Pahala di dalam mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu lebih banyak pahalanya ketimbang dari tasbih, tahmid, tahlil. Jadi kalau kita timbang-timbang, mana yang pahala yang banyak nih? Banyak pahalanya dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Li'annal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fardu kifayah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu ada fardu kifayah. Wajib dalam unsur kebersamaan. Kalau seandainya tidak ada satu orang pun yang mencegah dari kemungkaran atau mengajak kepada kebaikan, orang lalai dibiarkan aja, orang bermaksiat dibiarkan aja, maka kita semua bisa berdosa. Tapi kalau ada satu orang saja melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain. Itu fardu kifayah. Nah, waqad yata'ayyan wa la yatasawwar wuqu'uhu naflan. Terkadang amar ma'ruf nahi munkar ini wajib fardu ain. pada orang-orang tertentu, terkadang atau kondisi tertentu, dia bisa menjadi fardu ain. Maka tidak mungkin tergambarkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah naflan, sunat. Siapa yang mau silahkan, tidak mau silahkan, gitu ya. Ah, nanti akan sampai sekarang kondisi kita sekarang ini. Apa kondisi kita? Ngapa ngurusin orang? Nah, biasanya sasek-sasek surang lah, salah-salah surang lah. Ini khawatir kepada kita akan melemahkan kondisi amar ma'ruf nahi munkar. Wattasbih wattahmid wattahlil nawafil. Dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la syarika lahu, mulkul hamdu wa la ilaha illallah, qadir. Itu adalah sunat nawafil, tambahan. Wa ma'lumun, dan diketahui, anna ajr fardhi, pahala amalan wajib, au aktsaru min ajrin nafl, lebih banyak daripada pahala sunat. Dari sisi lain, bahwa pahalanya berlipat ganda dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kita lihat pengaruhnya, asar, ya, efek dari amar ma'ruf nahi munkar itu sangat besar. Maka pahalanya semakin besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya min ada'i ma aw af ma maftaradtu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dari ya, apa yang aku wajibkan kepadanya, yaitu menunaikan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan apa yang diwajibkan. Orang sekarang banyak untuk mencari bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang salah melihat. Dia lebih meningkatkan yang sunat, tapi yang wajib dia lalaikan. Di antaranya, misalkan orang yang pengen sholat malam dengan sengaja mengakhirkan sholat isya. Sholat isya nantilah jam 2 saya sholat supaya saya bangun malam untuk tahajud. Mengakhirkan sholat isya sampai jam 2, sebagian pendapat yang jumhur ulama mengatakan itu sudah mengakhirkan atau mengeluarkan sholat isya dari waktunya. Kenapa dia mengerjakan sholat isya pada saat itu? Karena pengen dapatkan sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini dia pengen dapat sesuatu, tapi dia lalaikan yang wajib. Sebagian ulama mengatakan anna thawabal fardhi, bahwasanya pahala yang wajib itu yazidu ala thawabin nafilah, memiliki pahala di atas amalan sunat melebihi bisabi'ina darajah, 70 derajat. Jadi amalan sunat dengan amalan wajib ya, perbedaannya adalah 70 derajat. Maka otomatis amalan wajib jauh lebih besar pahalanya ketimbang dengan amal sunat. Maka dari contoh-contoh amalan yang atau sedekah tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu amalnya lebih tinggi daripada amalan tasbih atau zikir tadi. Kemudian Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, wa fi bud'i ahadikum, di dalam bud'i ahadikum yakni jima, yutlaqu alal jima, disebutkan atau bud'i itu bisa dinamakan nama untuk jima, bersetubuh. Yani di dalam bersetubuhnya seorang di antaramu sedekah. Wa yutlaqu 'ala al-farj nafsihi. Ada yang mengatakan bahwa bud'i itu juga disebutkan dalam bahasa Arab kemaluan itu sendiri namanya. Yani di dalam hubungan badan seorang di antaramu terdapat sedekah, bernilai sedekah. Wa fi hadha dalilun ala anna al-mubahati tasiru ta'atin bin niyyati as-sadiqat. Di dalam ini terdapat dalil bahwa perkara-perkara yang mubah, amalan-amalan yang mubah yang boleh kita lakukan, mubah itu tidak dilarang, tidak dianjurkan. Ya. Dan itu terkadang adalah memang lumrahnya seorang manusia, kebutuhan biologisnya. Termasuk juga misalkan makan dan minum adalah kebutuhan seorang manusia. Bahwasanya hal-hal yang mubah dia bisa menjadi sebuah ketaatan. Dengan cara niat yang jujur. Ya, dengan cara niat yang jujur. Jadi hal yang mubah fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bihi qada'a haqqi zawjah wa mu'asharatiha bil ma'ruf alladhi amara Allah ta'ala bih. Maka bersetubuh, dan itu kalau kita lihat adalah kebutuhan biologis manusia, tapi dia bisa menjadi ibadah apabila si pelaku meniatkannya untuk menunaikan hak istri. Jadi kalau seandainya suami agak capek-capek pun istrinya minta, ya dia berusaha melayani suami istrinya. Ya. Karena ingin menunaikan hak istri. Ya, apatah lagi dengan apabila suami meminta kepada istrinya, malah ada ancaman kalau seandainya suami minta kepada istri tapi istri tidak memenuhi, maka terancam dengan laknat. Ya. Nah, kalau seandainya seorang meniatkan ini adalah untuk menunaikan hak istri. Ya, kadang-kadang kan suami malas aja, diajak oleh istrinya malasnya. Ya, tapi kalau diniatkan tadi untuk ibadah dan mu'asyaratuha bil ma'ruf, menggaulinya dengan cara yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka yakni istri-istri dengan baik. Au talabu waladin salihin, atau dia pengen dapat anak yang saleh. Niatnya tadi ketika dia berhubungan badan dengan istrinya untuk meraih anak yang saleh. Au i'fafu nafsihi, au i'fafa nafsihi, atau dia niatkan untuk menjaga dirinya karena dia ingin melepaskan syahwatnya pada hal yang halal pada istrinya, sehingga ketika dia penuhi itu tidak lagi melihat yang lain. Au i'fafa zawjah wa man'ihima wa man'ah wa man'ahuma jami'an minan nadhar ila haram wal fikri fihi aw al hammi bihi aw ghairi dhalika min al maqasid as salihah. Atau menjaga kehormatan istri, atau menghalangi mereka berdua, yakni suami dan istri, dari melihat kepada yang haram atau berfikir dalam yang haram atau punya keinginan dengan yang haram atau yang lainnya dari tujuan-tujuan yang saleh, maka dapatkan pahala. Ya, qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakulu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya? Dia melampiaskan syahwatnya, kebutuhan biologisnya, dia mendapatkan pahala? Qal, lalu Nabi mengatakan, ara'aitum, apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, kalau dia lampiaskan di dalam yang haram, dia butuh kebutuhan juga biologis, ya, tapi dia lampiaskan di yang haram, berzina dia, akana alaihi fiha wizrun, tidakkah dia mendapatkan dosa dalam hal itu? Ya, ini sama-sama kebutuhan biologis, sama-sama pengen melampiaskan biologisnya. Yang satu terhadap yang halal dengan istrinya, yang satu yang haram. Bukankah ketika dia meletakkan di haram dia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Kalau dia letakkan di yang haram itu dia dapat dosa karena sama-sama ingin melampiaskan syahwatnya, dia letakkan dalam yang haram dia dapatkan dosa. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Fihi jawazul qiyas, di dalam redaksi yang disebut oleh Nabi tadi dan cara argumentasi yang diberi oleh Nabi itu, di dalamnya ada analogika, dianalogkan ke memuaskan syahwat di yang haram dia mendapatkan dosa dengan meletakkan syahwatnya tadi kepada yang halal dia mendapatkan pahala. Dan yang seperti ini banyak, hadis-hadis Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita boleh memakai kias di dalam memberikan pemahaman. Contoh lagi, seorang sahabiah Dia mengatakan, ya Rasulullah, bapakku tidak bisa naik di atas kendaraan sementara dia sudah wajib haji. Apakah boleh aku hajikan? Dia sakit gitu ya, tapi sudah wajib haji, kemampuannya sudah ada. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau seandainya bapakmu punya hutang? Bukankah engkau tunaikan? Kata sahabat tadi, iya. Lalu Nabi mengatakan, hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Itu juga analog, ya, analogika. Baik. Wa huwa madzhabul ulama kafatan wa lam yukhalif fihi illa ahli adh-dhahir wa la yu'taddu bihim. Ini adalah mazhabnya semua ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali kelompok zahiri. Dan tidak diakui perselisihan mereka dalam masalah ini. Ya, ahli zahiri betul-betul dia enggak boleh, harus teks. Ya, tekstual. Wa amal manqul an at-tabi'in wa nahwi min adh-dhamm al-qiyas falaysa al-murad bihi al-qiyas alladhi i'tamaduhu al-fuqaha al-mujtahidun. Adapun yang dinukilkan dari tabi'in, celaan mereka terhadap qiyas, maka bukan maksud qiyas di situ, bukan qiyas yang dipegang oleh ahli fikih mujtahidun. Ya, tapi adalah kias di mana mereka mengkiaskan untuk menggugurkan dalil. Ini yang enggak boleh. Dan begitu juga ulama sudah mengatakan bahwa kalau sudah ada dalil maka tidak ada lagi kias. La qiyasa ma'annas. Ya. Kalau sudah ada dalil, tidak ada lagi kias. Contoh kita lihat, orang mengkiaskan sholat sunat tahiyatul masjid pada saat khutbah. Bagaimana kiasannya? Mereka mengatakan bahwasanya khutbah itu wajib. Salat sunat adalah tahiyatul masjid adalah sunat. Maka jangan kita dahulukan yang sunat daripada yang wajib. Ya. Maka kita langsung duduk. Itu kias. Tapi kias ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ada dalil. Idza jaa ahadukumul jum'ah wal imamu yakhthub falyarka'a rak'atayn wa tajawaz fihima. Apabila salah seorang datang Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, maka sholatlah dua rakaat dan ringankan pada kedua rakaat itu. Jadi ada dalil jelas, enggak bisa lagi kita pakai kias. Lalu wahadal qiyas al-madhkur fil hadith huwa qiyasul aqsi. Kias yang disebutkan dalam hadis ini adalah kias kebalikan. Ya, ya, ini meletakkan sesuatu yang halal dia dapat pahala, dikiaskan meletakkan sesuatu yang haram dia dapatkan dosa. Wakhtalafal usuliyuna fil amal bih. Terjadi perbedaan ahli usul di dalam mengamalkan qiyas al-aqs tadi, qiyas yang berlawanan. Wa hadzal hadis dalilun liman amila bihi wa huwal asah. Wallahu a'lam. Ini dalil, ini hadis adalah dalil, argumen bagi orang yang mengamalkan atau mempraktikkan qiyasul aqs, yaitu qiyas kebalikan. Dan ini yang lebih benar. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini fadilatu tasbih wa sa'iril adhkar. Ini kandungan dalam hadis ini. Keutamaan bertasbih dan keutamaan seluruh zikir-zikir. bahwa kita berzikir itu memiliki keutamaan. Wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Keutamaan amr ma'ruf nahi munkar. Wa ihdharun niyyati fil mubahat. Keutamaan menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah. Termasuk makan dan minum. Apabila kita niatkan makan dan minum itu untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, setiap makan dan minum kita bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Wa dzikrul 'alim dalilan li ba'dil masail allati tukhfa atau takhfa al masail allati takhfa. Dan di sini dalam hadis ini juga seorang alim menyebutkan dalil di sebagian permasalahan yang terkadang tidak diketahui dalilnya. Ya. Wa tanbih al-mufti ala mukhtasar adillah. Dan mufti yang menyampaikan fatwa memberikan informasi tentang dalil yang singkat. Enggak mesti perlu dalil yang panjang. Eh? Di sini kita lihat sangat simpel Nabi memberikan argumentasi. Ya, dengan kias tadi. Tidak perlu dia menyebutkan banyak-banyak dalil gitu loh. Sebagaimana juga Nabi pernah berkata kepada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah," seorang pemuda, "Ya Rasulullah, izin li bizina. Izinkan aku berzina." Ya. Nabi memberikan argumentasinya apa? Apakah kamu ridha kalau itu dilakukan pada ibumu? Dan seterusnya disebutkan orang-orang keluarga perempuan. Tidak disebutkan dalil-dalil ini, dalilnya haram ini, enggak. Jadi seorang mufti dia boleh jadi memberikan dalil yang ringkas. Ya. Wa jawazu su'alil mustafti an ba'd ma yakhfa min ad-dalil. Idza 'alima min halil mas'ul annahu la yakrahu dhalik. Bolehnya orang yang meminta fatwa bertanya tentang sebagian dalil yang dia tidak ketahui. Jika dia mengetahui hal itu tidak apa-apa menurut orang yang ditanya. Jadi guru kita ketika kita lihat, oh kayaknya kalau kita nanya lebih dalilnya, apa dalilnya, dia tidak apa-apa, yaudah kita tanya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya bertanya seperti ini menyebabkan dia tidak suka, jangan ditanya. Ya. Walam yakun fihi su'u adabin. Wallahu a'lam. Bertanya seperti itu, menanyakan tentang dalil, apabila kita tahu guru kita tidak menjadi permasalahan bagi dia itu, ya tidak apa-apa. Dan itu tidak menjadi adab atau jeleknya adab kita dalam menuntut ilmu. Ya. Tapi tentu bahasa kita, kita tanya. Kalau di sini kita lihat, ya, bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami, ya, ini kan bertanya deh nih, ya, apakah kami melepaskan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, dia bisa mendapatkan pahala, ya, karena menjadi problem bagi mereka ketika mereka mendengar sabda Nabi SAW di dalam hubungan badan suami istri dapat pahala. Jadi dia bertanya, lalu mufti dia menjawab dengan dalil yang ringkas sehingga mudah dipahami, terkadang juga dengan kias atau analogika akan mudah dipahami. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. pertanyaan kita undur untuk besok, kita baca mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Dan di dalam bab ini masih ada hadis lain yang besok insyaallah taala kita bisa pelajari. Wallahu taala alam. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.